Mari kita membuka kitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai dengan 34. Ayatnya cukup panjang dan kita akan baca bergantian. Dari mimbar saya baca ayat yang ganjil, jemaat membacakan ayat yang genap. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dengan tema yang telah ditetapkan bagi kita, itulah ungkapan kasih. Ya. Tadi pagi setelah selesai ibadah yang pertama, seorang bapak mengatakan, Pak, apakah nasnya itu tidak salah? Kenapa, Pak, saya katakan, yang saya tahu berbicara tentang kasih itu kan 1 Korintus pasal 13. Pasti semua kita memikirkan bahwa tentang kasih itu 1 Korintus pasal 13. Tapi saya katakan, kalaupun salah, bukan saya yang salah. Karena ini saya taat kepada jemaat yang menentukan nas bagi saya. Jadi bukan saya pilih sendiri, tapi memang ini diberikan kepada saya untuk saya sampaikan. Ya. Saudara jemaat yang saya kasihi, bagaimana kita memahami tentang ungkapan kasih? Apa yang kita pikirkan tentang ungkapan kasih? Ya. Ya. Pastilah selamanya kita mikir bahwa ungkapan kasih itu buat orang senang, betul? Ya. Buat orang senang. Tapi kalau kita baca dalam pembahasan kita hari ini, sangat berbeda. Sangat berbeda. Bagaimana Paulus menyatakan, mengungkapkan kasih itu. kepada jemaat di Korintus. Beberapa catatan di sini yang kita lihat dan kita renungkan bersama. Ungkapan kasih itu yang pertama dinyatakan dalam bentuk teguran. Dalam bentuk teguran. Itu yang kita baca mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya. Jadi ungkapan kasih itu bukan pujian, bukan sanjungan. Peraturan-peraturan yang berikut. Aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Lalu ayat yang ke-22 bahagian terakhir. Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Jadi ini sifatnya, ini bentuknya sebuah teguran. Sebuah teguran. Dan inilah yang pertama kita belajar hari ini. Bagaimana kasih itu diungkapkan. Itulah lewat teguran. Maka berbahagialah kita kalau kita ditegur. Amin. Itu berarti kita dikasihi. Amin. Ya. Ya. Memang saya mengerti bahwa untuk menegur itu bukan sesuatu yang gampang. Untuk menegur itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Ada perasaan kita jaga. Nanti dia tersinggung. Nanti dia sakit hati. Ya. Sehingga kadang-kadang apa? Kasih itu tertahan. Karena apa? Kita takut. Nanti perasaannya gimana? Ya. Jangan-jangan karena teguran saya nanti dia ngambek. Dia pergi. Dia mundur. Tapi kita belajar hari ini. Paulus dengan tegas katakan apa? Aku tidak memuji kamu. Ya. Karena apa? Dikatakan dalam pembacaan kita, perkumpulanmu, pertemuanmu bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Ya. Ya. Jadi dalam ayat ini saya mengerti. Tadi malam seorang bapak begitu tegas. Tadi malam saya diundang untuk memimpin salah satu perayaan Natal. Memang undangannya itu dua macam. Ya. Ada undangan untuk orang yang dianggap orang itu tepat waktu. Ya. Ada satu macam lagi undangan bagi orang apa yang biasa terlambat. Dan yang lucunya apa? Yang justru orang yang tepat waktu, dialah dapat undangan yang seharusnya dapat undangan jam 4, dia dapat undangan jam 2. Jadi setengah dia sudah muncul. Ya. Saya memang datang setengah 4. Karena undangannya jam 4. Ya. Lalu ibu ini luar biasa. Dia begitu seperti emosi. Dia emosi kepada sekretaris panitianya. Dia katakan apa? Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tapi saya mengerti. Emosinya luar biasa. Ya. Setelah itu dia katakan apa? Kapan bisa maju kumpulan kita? Kapan bisa maju persekutuan kita? Kalau kita buat seperti ini. Memang selesai apa? Saya pas selesai khutbah jam 5, masih banyak orang berdatangan. Masih banyak orang berdatangan. Sudah datangnya terlambat, santai lagi. Sudah datang terlambat, dia tersenyum lagi. Tidak merasa salah. Lalu ibu itu mengatakan apa? Yang begini-begini, yang begini-beginilah yang merusak persekutuan kita. Betul. Saudaraku, kasih itu nyata lewat teguran. Amin. Karena Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19 Tuhan Yesus sendiri berkata. Mari kita lihat sebentar. Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Wahyu pasal 3 ayat 19 berbunyi demikian. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dikatakan apa di situ? Barang siapa ku kasihi, dikatakan apa? Ia ku tegur dan ku hajar. Ya. Jadi kalau Paulus katakan apa? Aku tidak memuji kamu. melainkan aku mencela kamu. Aku tidak memuji kamu, melainkan aku menegur kamu. Karena apa? Perkumpulanmu bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Ya. Mari kita hidup dalam tahun 2011 ini. Ya. Mari kita saling membangun, amin. Mari kita saling membangun. Ya. Ya. Maka saudara yang saya kasihi, memang seringkali terjadi pengalaman-pengalaman. Ya. Baik itu dalam keluarga, dalam gereja, ya, dalam masyarakat. Seringkali terjadi apa? Karena kedekatan kita dengan seseorang, seringkali bagi kita sukar untuk menegur. Sulit untuk menasihati. Ya. Karena begitu kita mengasihi orang itu, karena kita begitu menghormati orang itu, sehingga kadang-kadang apa? Dosanya pun kita hormati. Dosanya pun kita kasihi. Ya. Ya. Ya. Tapi sebaliknya apa? Karena orang begitu merasa disakiti, merasa begitu dilukai. Ya. Kelakuan orang dia benci, orangnya pun dia benci. Pada Alkitab jelas mengatakan apa? Ya. Kelakuannya dibenci, pakaiannya dibenci, kejahatannya dibenci, tapi orangnya dikasihani. Amin. Ya. Maka dikatakan itu dalam kitab Yudas. Kalau kita baca dalam kitab Yudas, pasal Yudas itu hanya satu pasal. Kita baca ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 dari kitab Yudas. Bagaimana kasih itu harus dinyatakan? Yudas ayat yang ke-22 dan 23 berbunyi demikian. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya. Jadi kalau kita mulai dari bawah, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan dengan keinginan-keinginan dosa, tetapi tunjukkanlah belas kasihan. Ya. Inilah belajar sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kelakuannya yang jelek, perbuatannya yang jahat, dosanya harus dibenci. Tapi orangnya harus dikasihani. Amin. Jangan saudara benci dosanya, orangnya juga dibenci. Atau sebaliknya, jangan saudara kasihi orangnya, dosanya juga dikasihi. Itu bukan kasih. Ya? Ya. Jadi Paulus dengan tegas mengatakan apa? Aku tidak memuji kamu. Dengan kata lain, aku mencela kamu. Ya? Ya. Aku menegur kamu. Aku menasihati kamu. Jadi itulah yang pertama berdasarkan Alkitab hari ini. Ungkapan kasih itu adalah apa? Dinyatakan dalam apa? Bentuk teguran. Artinya apa? Tidak mau membiarkan hidup orang itu rusak. Tidak mau membiarkan orang itu terjerumus. Tidak mau membiarkan orang itu apa? Hidupnya menyimpang. Itulah kasih. Ya. Selamatkan mereka. Tunjukkan kebelas kasihan. Rampas mereka dari api. Ya. Maka saudaraku, ada saatnya di mana kita menegur. Lakukanlah itu. Sebaliknya, ada saatnya kita ditegur. Sambutlah itu. Itulah ungkapan kasih. Amin. Ya. Jadi jangan saudara karena ditegur oleh orang, lalu saudara menjauh. Makin rusak hidup kita. Ya. Jangan. Ya. Mari kita belajar. Mari kita terbuka. Ya. Seperti tadi, yang kita nyanyikan dari Mazmur 139 ayat yang ke-23, selidiki aku. Ya. Ya. Jadi cara Tuhan menyelidiki kita itulah melalui teman-teman kita. Ya. Ya. Orang tegur kita, bukankah itu cara Tuhan menyelidiki kita? Orang nasihati kita, bukankah itu cara Tuhan menyelidiki kita? Ya. Jadi waktu tadi yang pujian itu, selidiki aku. Teguran teman kita, nasihat teman kita, itulah merupakan satu bentuk bagaimana Allah menyelidiki kita. Sebagai tanda apa? Tuhan sayang kepada kita. Amin. Tuhan sayang kepada kita. Ya. Maka Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5. Saya ingin bacakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-14. 1 Tesalonika pasal 5. Ayat yang ke-14. Yang berbunyi demikian. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Tegurlah mereka dengan hidup tidak tertib. Jadi mari kita juga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah jemaat. Mari kita belajar hidup tertib. Dan tegurlah orang yang tidak tertib. Amin. Jadi tidak salah kalau ada orang tidak tertib kita tegur. Itu kasih. Tapi dengan motivasi apa? Kita mau hidupnya benar. Kita mau hidupnya maju. Kita mau hidupnya berkembang. Karena apa, saudaraku? Memang itu kata Paulus. Kalau kita baca Filipi pasal 1 ayat yang ke-25. Yang dipikirkan Paulus apa? Bagaimana supaya orang maju? Bagaimana supaya orang bersuka cita? Bagaimana supaya orang berkembang? Jadi mari kita dalam garis ini. Tatkala kita menegur, tatkala kita menasihati. Dengan tujuan yang jelas apa? Membangun teman kita. Membuat teman kita maju. Membuat teman kita berkembang. Supaya apa? Ada sukacita. Yang kedua, ungkapan kasih itu dinyatakan dalam apa? Keteladanan hidup. Jadi yang pertama tadi bentuknya teguran. Yang kedua, kasih itu dinyatakan lewat apa? Keteladanan. Mari kita baca kembali 1 Korintus pasal yang ke-11 tadi. Mulai ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Apa yang dikatakan di situ? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Ya. Jadi perhatikan di sini, apa yang terus kuteruskan kepadamu, apa yang kusampaikan kepadamu, apa yang kuberitakan kepadamu, dikatakan apa di sini, apa? Telah aku terima dari Tuhan. Telah aku terima daripada Tuhan. Ini dasarnya untuk kita menegur. Dasarnya untuk kita ungkapkan kasih itu. Adalah keteladanan hidup kita. Ya. Saudara, percayalah. Kalau hidup kita jadi teladan. Kalau hidup kita jadi contoh. Percayalah. Orang segani kita, amin. Orang hormati kita, amin. Orang hargai kita. Tapi apapun yang kita ungkapkan, apapun yang kita nyatakan, apapun yang kita katakan. Kalau hidup kita tidak jadi teladan. Sulit untuk kita berita tentang kasih. Maka kalau kita baca 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Dulu saya pikir Paulus ini hamba Tuhan yang sombong. Dulu saya pikir hamba Tuhan yang sombong. Karena kata apa? Turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Turutilah teladanku. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Turutilah teladanku. Ya. Saudara, kasih itu diungkapkan apa? Lewat keteladanan hidup kita. Ya. Keteladanan. Dan keteladanan itu Paulus nyatakan, Paulus ungkapkan kepada apa yang telah aku terima dari Tuhan, aku teruskan kepadamu. Maka saudaraku, sebuah ungkapan kasih atau sebuah ungkapan pelayanan itu akan sangat ditentukan bagaimana diri kita sendiri yang telah mengalami. Ya. Maka seorang hamba Tuhan pernah mengatakan demikian. Ya. Khotbah yang paling berkuasa adalah khotbah apa yang telah kita alami. Jadi penyampaian yang paling berkuasa penyampaian yang paling berharga adalah penyampaian yang kita sendiri telah alami, yang telah kita nikmati. Saudara, saya ingat tahun 79 di salah satu gereja di kota Bandung, akhirnya pendetanya dipulangkan oleh jemaat. Tidak sampai 3 bulan dipulangkan oleh jemaat. Karena baru pertama pendeta itu datang, dia datanglah kepada ketua majelis. Karena dia pesan, Pak, apakah ada waktu saya datang ke rumah jam sekian? Dia datanglah jam itu. Jadi ketua majelis dia sudah mempersiapkan tentang situasi jemaat. Mungkin nanti dia tanya ini. Begitu datang pendeta, pemberitahuan katakan, Pak, kira-kira apa yang menjadi cocok menjadi pekerjaan istri saya? Lalu ketua majelis katakan, apa istri Bapak bidang apa? Bidang kesehatan. Lalu panjang lebar berbicara, intinya hanya satu. Bapak pendeta katakan apa? Kalau istri saya tidak kerja, Pak, mana cukup? Kalau istri saya tidak kerja, Pak, mana cukup? Jadi jemaat ini yang berdiri sekian tahun, tidak pernah ada gembala. Tiba-tiba datang pendeta seperti itu. Maka ketua majelis mengatakan apa? Bapak ini salah jurusan. Bapak salah jurusan. Bapak yang berkata, burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Kok Bapak khawatir? Saudaraku, kasih itu nyungkapkan lewat keteladanan hidup kita. Amin. Turutilah teladanku. Nah saudara, teladan yang diberikan oleh Paulus, itulah yang dia terima dari Yesus. Yang dikatakan dalam pembahasan kita tadi, dalam mulai ayat yang ke-24. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Maka saudaraku, kasih itu lahir didorong oleh karena apa? Merasakan bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan. Saudara ingat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Bukankah itu ungkapan kasih? Jadi kasih itu berarti apa? Rela berkorban. Kasih itu berarti apa? Menyatakan dan melakukan berbuat sesuatu tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Sehingga dalam kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24, Rasul Paulus kata apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Maka saudaraku, yang menjadi pertanyaan, adakah kehidupan kita dapat diteladani? Adakah kehidupan kita dapat menjadi contoh? Jadi kasih itu adalah apa? Terungkap apa? Memberikan keteladanan. Maka kepada Timotius, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dengan tegas dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jadilah teladan. Jadilah contoh. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah contoh. Maka saudaraku, wibawa kita, harga diri kita akan nampak dalam keteladanan hidup kita. Jangan mengharapkan orang hormat, jangan mengharapkan orang segan kepada kita. Kalau hidup kita tidak bisa diteladani. Mari kita jadi contoh untuk keluarga kita, amin. Mari kita contoh untuk anak kita. Mari kita jadi contoh untuk jemaat kita. Mari kita contoh menjadi teman-teman kita. Itulah kasih. Dan memang itulah salah satu sikap yang perlu kita miliki kalau kita ditebus oleh Tuhan. Penembusan Tuhan, penyelamatan Tuhan melahirkan satu tuntutan hidup. Itulah hidup jadi contoh. Mari kita baca 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, dikatakan apa di situ? Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Aku jadi contoh. Ya. Makin kita berbicara tentang kasih Allah, makin kita berbicara tentang kasih Allah, makin menuntut kita, sudahkah hidupku jadi contoh? Adakah hidupku bisa menjadi contoh? Ya. Jadi Paulus dengan teman, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Justru karena aku dikasihani. Dengan demikian apa? Aku jadi contoh. Maka saudaraku, berbicara tentang kasih Allah, berbicara tentang perbuatan Allah, berbicara tentang kedahsyatan Allah, mengingatkan kita, mari kita jadi contoh. Mari kita jadi teladan. Ya, ya. Teladan untuk memikirkan kepentingan orang. Teladan untuk memikirkan kepentingan orang banyak. Seperti Paulus katakan tadi, ia contoh dari Yesus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya. Ya. Maka berbicara tentang ungkapan kasih. Itulah keteladanan kita dalam kerelaan untuk berkorban. Ya. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, kata Paulus. Karena apa? Ia teladani dari Yesus. Ia contoh dari Yesus. Yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Ia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Yesus yang kaya rela menjadi miskin. Supaya saudara dan saya yang melarat menjadi kaya. Bukankah itu namanya kasih? Jadi kasih itu berarti apa? Rela menjadi miskin untuk memperkaya orang lain. Ya. Maka saya percaya dalam kasih membuat kita apa? Egois, mementingkan diri, hidup untuk diri sendiri akan makin dikerat. Akan makin potong. Ya. Ya. Ya. Dan justru saudaraku, itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan kita. Ya. Makin kita memperkaya orang lain, makin kita menjadi berkat bagi orang lain, apa hidup kita tidak dihormati? Dan percayalah, kita akan jadi bahagia. Kita orang yang sangat berbahagia. Ya. Ya. Ya. Tanggal 2 yang lalu, tanggal 2 Januari, saya 4 kali khutbah di kota Medan. Ya. Jam 8, jam 10, jam 12, lalu jam 6 sore. Ya. Salah satu gereja yang sekarang dari segi apanya luar biasa berkembangnya di kota Medan. Ya. Mereka sedang membangun sebuah gereja yang cukup besar. 120 kali 100 meter. Ya. Besar. Ya. Ya. Lalu tatkala seorang bapak menemani saya untuk makan siang, dia katakan apa, Pak? Saya ini yang masih gagal, Pak. Dan doakan saya, Pak. Saya belum bisa jadi contoh bagi anak saya. Dan saya sangat menderita, Pak. Saya belum jadi contoh. Ya. Saudaraku, adakah kita merasa menderita tatkala hidup kita tidak bisa dicontohi? Adakah hidup kita merasa kita menderita karena apa? Hidup kita tidak bisa diteladani? Mari kita ungkapkan kasih itu. Berikanlah teladan, amin. Berikanlah contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Dan percayalah, orang itu akan menikmati kasih Allah. Dengan demikian, kata Paulus, aku jadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Itulah kasih. Kalau lewat keteladanan kita, mengakibatkan orang percaya kepada Yesus, apa kita tidak bahagia? Apa kita tidak bahagia? Ya. Yang ketiga, Ungkapan kasih itu lahir oleh karena apa? Tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang jelas. Jadi ungkapan kasih tadi apa? Merupakan bentuk teguran, berani menegur. Yang kedua, ungkapan kasih itu dinyatakan lewat keteladanan hidup. Bagaimana pengalaman pribadi kita dengan Allah yang berakibat untuk orang-orang di sekitar kita. Lalu yang ketiga, ungkapan kasih itu lewat tujuan hidup. Ayat yang ke-26. Dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Yesus bagi kita melahirkan tujuan hidup yang jelas. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi saudara, sebagai orang-orang yang telah mengalami bagaimana dia lahir untuk saya, bagaimana dia mati untuk saya, membuat saya apa? Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Ya. Kita baca sebentar 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Berbunyi demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk apa? Untuk dia. Yang telah bangkit. Dan yang jadi kalau kita akui Tuhan Yesus mati bagiku. Tuhan Yesus bangkit bagiku. Mari kita hidup bagi Tuhan. Nah saya percaya. Kalau kita hidup bagi Tuhan. Pasti kasih itu akan nyata. Hidup bagi Tuhan berarti apa? Memberitakan kematian Tuhan. Jangan buat Yesus itu menjadi milik pribadi kita. Buatlah Yesus itu menjadi milik pribadi banyak orang. Amin. Buatlah Yesus menjadi milik semua orang. Itulah kasih. Itulah kasih. Maka saudaraku, sebagai orang yang banyak berbicara tentang kasih Allah, banyak berbicara tentang kasih Allah, pernahkah kita pikirkan masih sekian banyak orang belum pernah dengar Injil? Masih sekian banyak orang belum pernah dengar tentang Yesus? Ya. Yang jelas di tengah-tengah bangsa kita, masih di paling sedikit ada 123 suku yang sama sekali belum pernah dengar Injil. Yang sama sekali tidak ada orang percaya. Yang sama sekali tidak ada gereja. Pernah kita pikirkan orang itu? Kamu memberitakan kematian Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Ya. Ya. Saudaraku, saya 2 bulan sekali dengan tim untuk masuk ke Baduy. Baik Baduy dalam maupun Baduy luar. Ya. Ya. Dan Natal yang lalu, ada kurang lebih sekitar 15 orang dalam Natal kita. Orang-orang Baduy datang. Untuk mereka datang itu, mereka menempuh perjalanan 3 hari 3 malam. Mereka kan tidak boleh naik mobil. Ya. Mereka tidak boleh naik mobil. Ya. Jadi mereka datang dengan kaki, tidak pakai sepatu, dengan kaki telanjang. Ya. Ya. Waktu dia sampai, saya tanya berapa hari? Dia kata 3 hari 3 malam. Ya. Ya. Dan waktu kita selesai pulang, mereka tidur di teras gereja, di gedung BPPT di situ. Kenapa? Karena sudah malam. Mereka tunggu besok pagi subuh berangkat. Saya katakan Tuhan, orang ini butuh Yesus. Butuh Yesus. Ya. Untuk dia sampai ke Jakarta ini 3 hari 3 malam. Saudaraku, ya. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Mari kita buat di tahun 2011 ini. Berita tentang Yesus makin didengar. Berita tentang Yesus makin didengar oleh banyak orang. Amin. Tengah-tengah keluarga kita. Tengah-tengah pekerjaan kita. Tengah-tengah sekolah kita. Ya, tengah-tengah bisnis kita. biarkanlah di sana berita itu boleh sampai. Itulah kasih. Jadi kasih itu diungkapkan apa? Sampaikan berita itu. Berita, sampaikan berita itu. Ya. Maka Rasul Paulus mengatakan apa? Kita baca sebentar Roma pasal yang ke-10. Wah, luar biasa, saudaraku. Ya. Dan tiap kali saya baca ayat ini, ini yang membuat saya rasanya tidak mungkin berhenti memberitakan Injil. Ya. Roma pasal yang ke-10. Ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Atau mungkin kita mulai baca ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatang mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya. Ya, tanggal 19 Desember yang lalu, saya dengan tim disambut di satu desa yang sangat terpencil di Kalimantan Barat. Ya. Ya, setelah kami setir mobil dari Pontianak, kurang lebih 11 jam sampai ke Sintang. Dari situ naik sepit melewati sungai Kapuas 2,5 jam. Dan sampailah satu desa. Memang sangat melelahkan perjalanan. Tapi tatkala ketua panitia Natal apa, pada waktu dia memuji Tuhan, kata, mengasihi Tuhan, 24 tahun kami berjemaat di sini, belum pernah seorang pendeta pun dari Jakarta datang. Orangnya saya terangkat sekali. Bayangkan 24 tahun, belum pernah ada pendeta di Jakarta. Padahal pendeta di Jakarta pun apa bedanya? Tapi mereka kata, mereka bersorak karena kedatangan. Apa kita tidak bahagia, saudaraku? Mari kita ungkapkan kasih itu. Kedatangan kita menjadi sesuatu yang indah, amin. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir. Ungkapan kasih itu dinyatakan dengan sikap hidup. Itulah menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. 1 Korintus pasal 11. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-34. Ayat-ayat ini intinya hanya satu. Hormatilah Tuhan. Hormatlah kepada Tuhan. Ya. Paulus kata apa? Banyak diantaramu sakit. Banyak diantaramu bahkan yang mati. Oleh karena apa? Tidak menghormati Tuhan. Ya. Bermain-main dengan Tuhan. Ya. Saudaraku, mari kita menghormati Tuhan. Amin. Mari kita menghormati Tuhan. Ya. Dan satu yang saya senang katakan apa? Orang yang menghormati Tuhan dihormati oleh Tuhan. Amin. Ya. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30. Tuhan katakan apa? Barang siapa menghormati aku, akan kuhormati. Barang siapa menghormati aku, akan kuhormati. Manusia saja hormati kita, kita bangganya luar biasa, betul. Ini apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi menghormati kita. Ya. Bahkan dikatakan dalam Maleakhi pasal 3. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Orang yang menghormati Allah, doanya didengar oleh Tuhan. Orang yang menghormati Allah, permohonannya didengarkan oleh Tuhan. Orang yang menghormati Allah, disayangi oleh Tuhan. Kita mau disayang oleh Tuhan. Kita mau disayang oleh Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Jadi kasih itu kita nyatakan. Kasih itu kita ungkapkan. Karena apa? Kita hormat Tuhan. Bukan hormat pendeta. Bukan hormat pimpinan. Karena apa? Seringkali orang kadang-kadang cari muka. Dan mari kita hormat Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, dihormati oleh Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, ia akan menjadi kesayangan Tuhan. Ya. Maka berdasarkan firman Tuhan pagi ini, bagaimana ungkapan kasih itu? Mari kita masing-masing menikmatinya. Berbahagialah kita kalau kita ditegur. Dan belajarlah berani untuk menegur. Itulah kasih. Amin. Dan yang kedua, kasih itu diungkapkan dan kasih itu terungkap. Itulah apa? Lewat keteladanan hidup kita. keteladanan karena apa? Pengalaman pribadi kita dengan Yesus. Paulus kepada, apa yang telah ku terima dari Tuhan, aku teruskan kepadamu. Apa yang telah ku terima dari Tuhan, aku teruskan kepadamu. Dan yang ketiga, kasih itu terungkap. Dengan apa? Memastikan tujuan hidup kita. Biarlah lewat hidup kita dan karena hidup kita, orang tahu mengapa Yesus lahir. Orang tahu mengapa Yesus mati. Orang tahu bagaimana Yesus itu bangkit. Sehingga lewat kehidupan kita, keselamatan itu boleh sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah ungkapan kasih. Hidup kita berakibat untuk orang lain percaya Yesus. Dan yang keempat, kasih itu diungkapkan. Kenapa? Sikap hormat kita kepada Tuhan. Kita hormat kepada Tuhan. Dan orang yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Maka saudaraku, jadilah orang-orang yang mengungkapkan kasih. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.